Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu wasallam wabaraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita konsep rezeki menurut seorang muslim. Konsep yang pertama tadi sudah kita sebutkan, yaitu bahwa menurut seorang muslim bahwa rezeki yang memilikinya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa dalil sudah kita sebutkan tadi di dalam Al-Qur'an, dan di antara dalil-dalil juga dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalam, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum, ya ibadi kullum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Langsung pada inti pendalilan yang berkaitan dengan rezeki, yaitu Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya seluruh dari kalian adalah orang yang lapar kecuali seorang yang aku berikan makan kepadanya, maka mintalah makanan kepadaku, niscaya aku langsung akan berikan makanan tersebut kepada kalian. Dan ini salah satu hal yang menarik dari hadis ini adalah berkaitan dengan doa. Ketika kita mengenal bahwa pemberi rezeki satu-satunya adalah Allah, akhirnya kita pun minta rezeki hanya kepada Allah. Dan barang siapa yang minta rezeki kepada Allah, maka dia akan diberikan langsung oleh Allah rezeki. Karena begitulah orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Astajib di situ adalah fi'il mudhari', kata kerja langsung, present. Kata kerja langsung ini dalam letak jawaban sebuah syarat sebelumnya. Jika kalian berdoa kepadaku, maka. Kalau kata kerja langsung diletakkan dalam jawaban sebuah syarat, maka menunjukkan kepada kelangsungan. Maka langsung aku kabulkan. Begitu ini, begitu juga ini. Istat'imuni ut'imkum. Mintalah makanan kepadaku, niscaya aku langsung berikan makan kepada kalian. Ini yang perlu dipahami tentang bahwa pemberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengenal pemberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita tenang. Kenapa? Karena Allah sang pemberi rezeki, rezekinya sangat banyak. Kemudian rezekinya terus menerus, tidak pernah terputus. Ini membuat hati kita tenang. Dan akhirnya selalu minta rezeki hanya kepada Allah. Lihat hadis berikut yang sebagian ulama mensahihkannya, sebagian ulama melemahkannya. Allah berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum wa rutabakum wa yabisakum sa'aluni hatta tantahi mas'alata kulli wahidin minhum." Kalau seandainya orang dari generasi pertama sampai generasi terakhir, manusia dan jin, di daratan dan di lautan, seluruhnya minta kepadaku sampai semuanya habis permintaannya, fa'ataituhum ma sa'aluni, maka niscaya aku akan kasih langsung kepada mereka apa yang mereka minta. Ma naqasa dhalika min mulki illa kama law anna ahadakum marra bil bahr faghamisa fihi ibratan thumma rafa'aha ilayh. Seluruh yang minta tadi Allah kasih itu tidak akan pernah mengurangi kepemilikan Allah sedikit pun, kecuali seperti seseorang yang melewati sebuah lautan, lalu dia memasukkan jarum pada lautan tersebut, lalu dia angkat, maka seperti itulah berkurangnya kekuasaan Allah, dan itu tidak ada apa-apa, tidak berkurang sama sekali. Jarum dimasukkan ke dalam air lautan, maka tidak akan berkurang sama sekali air tersebut. Begitulah kekayaan Allah, rezeki yang Allah miliki, tidak akan pernah berkurang. Ini yang membuat hati kita tenang. Ini konsep rezeki yang pertama. Yakini baik-baik dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya sang pemberi rezeki. Tidak ada yang lain. Maka mintalah kepada Allah. Maka tidak pernah putus asa dari minta rezeki kepada Allah. Karena rezeki Allah maha luas. Tidak pernah terputus. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang konsep rezeki yang kedua, yaitu rezeki seluruh makhluk sudah dijamin oleh Allah. Ustaz, apa bedanya dengan yang pertama? Kalau yang pertama itu semua rezeki diberikan oleh Allah, di tangan Allah, bukan di tangan makhluk. Yang kedua lebih condong kepada penjaminan. Semua rezeki makhluk sudah dijamin oleh Allah. Baik itu manusia, jin, binatang, binatang yang paling besar sampai binatang yang paling kecil, semuanya sudah dijamin rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 22-23, wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Di langit terdapat rezeki bagi kalian dan apa saja yang dijanjikan untuk kalian. Lihat, Allah yang menjamin rezeki makhluk. Fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaq mithla ma annakum tanfiqun. Demi Allah yang memiliki langit dan bumi, sesungguhnya itu benar adanya. Sebagaimana apa yang kalian ucapkan, bahwasanya Allah yang menjamin rezeki seluruh makhluk. Dan subhanallah, oleh karenanya tercela seorang hamba Allah yang tidak mau punya anak. Kadang kalau seandainya ada orang diberikan rezeki anak, istrinya baru melahirkan 4 bulan, kemudian setelah 4 bulan dia menggauli istrinya, istrinya hamil lagi. Langsung sang suami mengadu kepada sang ustadz, ustadz, innalillah, istri saya bolong lagi ustadz. Bukannya bersyukur untuk diberikan anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi malah merasa itu musibah. Kenapa merasa musibah? Karena dia merasa bahwasanya anak itu adalah pemberat bagi dia. Bahkan tidak sedikit ada orang yang membuang anaknya. Tidak sedikit ada orang yang tidak mau punya anak. Gara-gara dia tidak ingin hartanya dimakan oleh anaknya. Maka konsep yang kedua ini obatnya. Wahai para orang tua, bukan Anda yang ngasih anak Anda rezeki, Allah yang ngasih rezeki. Lihat Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, Al-Isra ayat 31. Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Artinya, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Setelah dilahirkan dibuang. Setelah dilahirkan istrinya melahirkan suaminya kabur. Setelah dilahirkan dibuang di pos kamling dan semisalnya. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian hanya karena takut terhadap kemiskinan. Kenapa demikian wahai Allah? Kenapa enggak boleh bunuh anak? Hanya karena takut kepada kemiskinan kenapa enggak boleh bunuh anak? Karena nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami kata Allah yang memberikan rezeki kepada anak kalian dan kepada kalian wahai para orang tua. Yang lebih aneh lagi, dan ini mukjizat Al-Qur'an, itu surat Al-Isra ayat 31. Di sana ada surat Al-An'am ayat 151 yang berbunyi wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena miskin. Kalau surat Al-Isra tadi karena takut miskin, belum miskin, baru takut. Ini surat Al-An'am 151 karena miskin. Jangan takut. Jangan bunuh anak kalian karena miskin. Kenapa? Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Kalau dalam surat Al-Isra ayat 31 tadi, Allah mendahulukan kami yang memberikan rezeki kepada anak kalian karena baru takut miskin. Sedangkan dalam surat Al-An'am, Allah dahulukan kami yang memberikan rezeki kepada kalian wahai para orang tua. Kenapa? Karena sudah miskin. Itu pun dua-duanya tidak boleh dibunuh. Dalam keadaan baru takut miskin atau sudah miskin, tidak boleh mencampakkan anak kita. Tidak boleh menyia-nyiakan anak kita. Kenapa? Karena Allah yang menjamin seluruh rezeki seluruh makhluk. Lihat lagi surat Al-Ankabut ayat 60 yang menunjukkan bahwa rezeki makhluk sudah dijamin oleh Allah. Allah berfirman, wa ka'ayyim min dabbah la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Binatang melata mana saja, la tahmilu rizqaha, dia tidak mampu mengumpulkan rezekinya seluruhnya. Enggak mungkin. Kita enggak mungkin mengumpulkan rezeki kita seluruhnya tanpa pertolongan Allah. Allah yang memberikan rezeki kepada binatang itu dan kepada kalian wahai manusia. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ustaz, kalau ada yang bertanya, Ustaz, faedahnya konsep kedua ini apa? Allah menjamin rezeki setiap makhluk. Maka faedahnya adalah bahwa kalau Allah menjamin rezeki setiap makhluk, maka tatkala kita berusaha, usaha jual gorengan enggak laku. Pentol enggak laku. Jual buah enggak laku. Terus usaha. Kenapa? Karena Allah jamin rezeki setiap makhluk. Faedahnya apa? Seperti yang kita sebut tadi, orang yang ketika dia meyakini Allah menjamin rezeki setiap makhluk, maka dia tidak akan pernah putus asa, tidak akan pernah mengeluh. Tadi ketika perjalanan dari Madiun ke Ngawi, saya lihat di truk, ojo dumeh bro. Dalam hati saya ini, dumeh itu ngeluh ya. Apa? Jangan mentang-mentang. Oh, saya kira dumeh itu ngeluh. Ya. Sebagian orang, Pak, kalau kita duduk di samping dia, dia ngeluh. Banyak ngeluhnya. Ustaz, kontrakan belum bayar. Anak belum bayar sekolah. Sandang pangannya untuk sekolah belum ada. Istri sakit sudah 3 bulan. Hutang di mana-mana. Saya sendiri, Ustaz, ingin nikah lagi. Ini gimana enggak tahu diri. Ya. Pokoknya ngeluh aja. Hidupnya seperti telenovela, penuh dengan keluhan dan resahan. Saya katakan, ada pepatah Arab mengatakan, "Idza syakauta ila bani Adam, inna ma tashkur rahim ila allazi la yarham." Jika engkau mengeluhkan nasibmu kepada anak Adam, sesungguhnya engkau telah mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Ini orang-orang yang sering mengeluh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sering juga orang mengeluh, usaha sedikit digagalkan oleh Allah. Misalkan ada plan A sampai Z. Rencana A sampai Z. Rencana yang A baru dimulai sudah dipersulit, diuji oleh Allah. Langsung dia mengatakan Allah tidak adil. Ini pasti ujung-ujungnya enggak berhasil kayak begini nih. Ini pasti nih. Ini kebiasaan banget nih Allah seperti ini. Subhanallah. Lisannya seperti itu sering tuh. Ketika dia meyakini Allah menjamin rezekinya, tidak akan muncul ucapan-ucapan kotor seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur seluruh makhluk, seluruh rezeki makhluk, tidak ada yang mengaturnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari, ada cerita menarik. Syekh Sulaiman bin Am bin Ar-Ruhaili, beliau bercerita tentang rezeki. Dan mudah-mudahan setelah ini kita tidak sering putus asa dalam mencari rezeki. Orang masuk ke dalam sumur, entah kenapa dia terkecemplung ke dalam sumur. Ditolong oleh orang kampung, ini cerita hakiki di Arab Saudi. Tolong oleh orang kampung, kemudian setelah itu alhamdulillah selamat. Ketika selamat, tentunya di dalam sumur kehabisan oksigen. Dia haus dan ingin minta bernafas. Kemudian dia minta air. Kemudian diberikan air satu gelas, dia minum dengan tegukan yang begitu dahsyat. Guruk-guruk-guruk minum sampai selesai. Ketika dia tenang baru ditanya, "Wahai fulan, kamu tadi kenapa jatuh ke dalam sumur?" Lalu dia bercerita sambil bergerak-bergerak-bergerak, jatuh lagi untuk yang kedua kalinya. Setelah jatuh yang kedua kalinya mati. Berarti Pak, apa yang kita bisa ambil belajar? Rezekinya tinggal apa pada waktu itu? Satu gelas air. Satu gelas air rezekinya. Ini benar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ibnu Majah. Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha. Tidak akan pernah mati seseorang sampai dia menyempurnakan rezekinya. Orang memahami konsep yang kedua ini, dia akan kokoh, kuat, tegar, sabar menghadapi problematika kehidupan, terutama dalam perihal rezeki. Tidak pernah putus asa, tidak pernah mengeluh, tidak malas. Sebagian orang, Wak, kalau urusan rezeki, ya, dapat. Kalau urusan ibadah, sangat bergantung kepada takdir. Wahai fulan, umurmu berapa? 40 Ustaz, 50 Ustaz. Kenapa kok enggak bisa baca Quran? Oh, koyoke takdire ngene Ustaz. Dalam urusan ibadah selalu bersandar dengan takdir. Fulan, umurmu berapa? 40, 30, 50. Hafalan Quranmu berapa? 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit Inna a'tayna. Karena paling pendek. Loh, kok cuma segitu hafalanmu? Kemana? Takdirnya ngoteng, Ustaz. beginilah takdir saya. Selalu kalau urusan dalam ibadah selalu bersandar dengan takdir. Maka kita bertanya, coba sekarang Anda urusan rezeki ngomong begitu. Takdirnya begini, Anda enggak usah keluar rumah berkata hanya ya udah nunggu takdir. Mau? Kalau dapat rezeki ya dapat, kalau enggak ya sudah. Enggak, orang akan bekerja. Itu satu. Sering orang dalam perkara rezeki bersandar dengan usaha. Lupa bahwasanya Allah yang menjamin, Allah yang telah mengatur. Ketika kita mengenal bahwa Allah menjamin rezeki, hati kita tenang, Pak. Kenapa? I'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhtiyak. Ketahuilah bahwa yang meleset belum kamu dapatkan, maka belum tidak akan pernah kena kepadamu. Yang memang belum takdirmu, maka enggak akan pernah kamu dapat. Ini yang membuat seseorang tidak akan pernah putus asa dalam usaha, terus usaha. Makanya Rasulullah SAW bersabda, fa'ajmilu fit talab. Perbaiki dalam usaha, terus usaha, yang penting usaha. Kenapa? Karena semua orang telah dijamin rezekinya oleh Allah. Tidak boleh putus asa. Sebagian orang usaha sedikit, langsung. Misalkan, saya lanjutkan hadis tadi. Wa anna ma asabaka lam yakun liyukhtiyak. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, tidak akan pernah meleset. Itu pasti. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, lamma alimtu anna rizqi qad katabahallahu li itma'anna qalbi. Artinya, ketika aku mengenal, meyakini, mengetahui bahwa rezekiku Allah telah takdirkan untukku, Allah telah tuliskan untukku, maka aku tidak akan pernah takut. Kenapa? Karena tidak ada yang mengambil rezekiku kecuali siapa? Aku. Ini, Pak. Minuman ini. Di depan mulut saya. Kemudian saya bisa langsung meminumnya satu teguk. Bahkan kalau bapak seluruhnya dan ibu seluruhnya menolong saya untuk meminum ini, tapi bukan takdir yang Allah telah takdirkan, mampu, Pak? Bisa gak, Pak, masuk ke dalam mulut saya? Walau satu tetes, Pak, tidak akan pernah bisa masuk ke dalam mulut saya. Begitu dalam permasalahan rezeki dalam konsep yang kedua. Allah menjamin rezeki. Maka jangan pernah putus asa. Jangan pernah malas. Usaha yang baik dalam perihal rezeki. Kita ini, Pak, jangan sampai kalah sama burung. Burung makanannya, Pak. Pakanannya burung napa, Pak? Biji-bijian. Habis itu ulat-ulatan, buah-buahan. Itu pun tidak semua biji, tidak semua ulat, tidak semua buah dia makan. Karena keterbatasan perutnya, keterbatasan mulutnya dan giginya. Lihat Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna haqqa tawakkuli, lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana burung? Keluar dari sarangnya pagi hari dalam keadaan lapar, perut kosong. Pulang sore hari dalam keadaan perut kenyang, bahkan mungkin bawa bekal untuk anak-anaknya di sarangnya. Padahal burung ketika keluar rumah tidak terdaftar jadi PNS. Burung ketika keluar rumah tidak punya warung, tidak punya rumah makan. Burung ketika keluar rumah tidak terdaftar jadi buruh, buruh di pabrik si fulan, pabrik ini, enggak. Berani saja dia keluar. Dan pelajaran menarik dari hadis ini, yang namanya tawakal itu bukan berarti pasrah, harus usaha. Kita jangan sampai kalah sama burung, Pak. Burung makanannya tadi. Sulit makanan burung, tidak semua dimakan. Kita, Bang, semua dimakan. Sampai kadang-kadang manusia itu bersaing dengan sapi. Makanan sapi, pakanan sapi, ono, Pak. Oh, Pak. Hah? Dedek. Hah? Dipakan oleh menuso. Makanya sapinya pada kurus-kurus. Saingan sama manusia. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mohon maaf yang masih merokok. Bahkan kalau di dalam ilmu pengetahuan alam biologi itu ada hewan pemakan daging. Sinten nomor? Hah? Karnivora. Hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Herbivora. Hewan pemakan segala hal. Omnivora. Ada makhluk pemakan api. Menuso. Api dimakan. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jangan takut. Sebagian orang kadang-kadang kalau mau bekerja itu, dia milih maunya pekerjaan tetap. Padahal yang paling penting itu tetap bekerja. Betul apa botong? Ya. Kalau ada laki-laki ngelamar anak perempuan kita, nanya. Pertanyaan pertama, sebelum nanya nama, agama, akhlak, sholat. Pertanyaan pertama, mau dipakani apa anak saya? Artinya pekerjaanmu apa? Anak saya mau dipakanin apa? Jawabannya mudah untuk mertua-mertua, calon mertua, calon mertua seperti ini. Makan nasi, Pak. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardana dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika datang laki-laki yang ingin melamar anak perempuan kalian, yang kalian ridai agamanya, akhlaknya, maka nikahkan dia dengan anak perempuan kalian. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Maka poin yang kedua, bahwa Allah telah menjamin rezeki seluruh makhluk, maka jangan putus asa dalam usaha. Maka jangan malas dalam usaha. Apa saja yang penting halal. Konsep rezeki yang ketiga. Waktu saya tinggal 15 menit. Konsep rezeki yang ketiga. Banyaknya harta, banyaknya rezeki bukan tanda kecintaan Allah. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, jika dia diuji oleh Allah, ingat kekayaan pun ujian oleh Allah, lalu dia dimuliakan, diberikan nikmat, diberikan rezeki, dia mengatakan, wah, oh, ini tanda kemuliaan Allah kepada saya. Makanya orang tertipu kadang-kadang dengan kekayaan. Kaya sedikit, mentereng sedikit, mobil mewah sedikit, rumah mega sedikit, langsung jalan sudah beda. Membusungkan dada. Melihat orang miskin dengan sebelah mata. Hah? Ini penyakit orang kaya. Ya. Dan penyakit setiap yang diberikan kelebihan. Semua orang yang diberikan kelebihan penyakitnya sombong. Kelebihan harta, karun, sombong. Karun itu simbol kekayaan dunia di masanya. Bahkan kalau di bawah Masjid Baitur Rahim ini ya namanya, Baitur Rahman ini, digali tanah, kemudian dapat harta, orang akan mengatakan hartane sinten. Hartane karun, bukan kirun. Hartane karun. Kenapa hartane karun? Padahal karun gak pernah sampai ke Ngawi. Pernah karun nginjek tanahnya Masjid Baitur Rahman? Hah? Kenapa disebut hartanya karun? Karena dia simbol kekayaan dunia di masanya. Tetapi sombong. Ini penyakit orang kaya. Yang kedua, diberikan kelebihan kekuasaan, tahta, jabatan. Fir'aun sombong, akhirnya ngaku jadi Tuhan. Diberikan kelebihan kekuatan, Ifrit sombong. Dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman, wa inni 'alaihi laqawiyyun amin. Aku sangat kuat untuk memindahkan istana Bilqis, sombong. Dan semua orang yang diberikan kelebihan cenderung sombong, Pak. Bahkan sampai kelebihan berat badan. Ya. Itu cenderung yang lihat kecil. Ah. Kecil. Ya. Makanya obatnya apa? Kalau diberikan kelebihan, kelebihan kecerdasan, kelebihan akal, kelebihan harta, kelebihan kepintaran, kelebihan bentuk rupa, cantik, ganteng, ini cenderung sombong. Obatnya apa? Obatnya seperti kawannya Nabi Sulaiman. Ketika bisa memindahkan istana Ratu Bilqis, dia mengatakan, falamma ra'ahu mustaqirran 'indah. Ketika istana Ratu Bilqis bisa dipindahkan olehnya walau hanya dalam sekejap mata. Jadi Ifrit itu ceritanya bisa memindahkan istana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman bangun begini. Sebelum begini sudah ada. Ternyata ada yang lebih hebat dari Ifrit. Siapa orang berilmu? Dia mengatakan, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Aku bisa mendatangkan istana Ratu Bilqis sebelum matamu berkedip. Sebelum berkedip, nah itu kan berkedip semua. Sebelum itu berkedip sudah ada. Lebih cepat mana, Pak? Ifrit atau orang berilmu ini? Orang berilmu. Ketika benar-benar ada sebelum mata berkedip, maka dia bukannya sombong, dia mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah kemurahan karunia dari Allah. Ini obat kalau orang diberikan kelebihan. Baik. Kembali ke permasalahan kaya. Jadi konsep ketiga dalam permasalahan rezeki, banyaknya harta dan rezeki bukan tanda kemuliaan. Ingat itu baik-baik, Pak. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, lihat perhatikan doanya baik-baik, perlu ketelitian. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina wa fitnatil faqr. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari keburukan, garis bawah ini, keburukan ujian kekayaan, dan aku berlindung denganmu dari ujian kemiskinan. Apa bedanya, Pak, antara kaya dan miskin? Ada keburukannya. Aku berlindung denganmu ya Allah dari keburukan ujian kaya, dan aku berlindung denganmu ya Allah dari ujian kemiskinan. Ujian kemiskinan ada keburukannya enggak? Kekayaan malah banyak keburukannya. Apa? sombong, meremehkan manusia, menolak kebenaran, ujub, riya, boros. Itu penyakit-penyakit. Penyakit-penyakit kaya. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jangan sekali-kali kita tertipu dengan dunia. Yaitu merasa apabila banyak harta, oh Allah ini tanda mulia. Maka saya paling kesel kalau ada orang miskin nunduk-nunduk sama orang kaya. Ya akhi, mungkin Anda si miskin lebih mulia di sisi Allah dibandingkan yang berdasi, yang bermobil mewah, rumah megah ini. Siapa yang bisa jamin? Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita masuk kepada poin yang keempat, saya ingin memberikan pelipur lara kepada orang-orang yang disempitkan rezekinya. Yang kadang dia mengatakan fa ammal insan fa am wa amma idza mabtala faqad 'ala 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Adapun dia yang disempitkan rezekinya, dia langsung mengatakan Allah selalu menghinakan saya. Bahkan sering ada orang mengatakan, "Ustaz, saya itu ahli ibadah, Ustaz. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, salat di masjid, bakti orang tua, baca Quran, berdoa. Kenapa ekonomi saya terus menerus nyungsep ke bawah? Enggak pernah naik-naik. Sedangkan tetangga saya enggak salat, enggak puasa. Istrinya 4. Mobilnya mewah-mewah, rumahnya mega." Sering kan seseorang bertanya seperti itu? Apa sebabnya? Apa jawabannya? Mudah, Pak. Ini jawaban ini pelipur lara bagi orang-orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah. Yang pertama, jangan-jangan yang tadi maksiat, enggak sholat, enggak puasa, tapi kok banyak rezekinya, itu jangan-jangan disebut sebagai istidraj. Apa itu? Penguluran waktu dari Allah. Nih, nikmat aku kasih, ditambal oleh dia dengan maksiat. Kasih lagi nikmat oleh Allah, maksiat lagi dia. Kasih lagi nikmat oleh Allah, maksiat lagi. Hatta idza farihu bima utu. Sampai dia senang dengan nikmat, kok semakin maksiat tambah nikmat ya? Semakin maksiat tambah rezeki, semakin maksiat usaha lancar. Kenapa ini? Sampai dia senang, maka akhirnya akhadnahum baghtah. Kami cabut nyawanya tiba-tiba saat dia sedang maksiat. Itulah yang disebut dengan istidraj. Ini jawaban yang pertama bagi orang yang mengeluh tadi. Jawaban yang kedua, suatu ketika Rasulullah SAW beliau tidur di atas tikar kasar. Lihat, ini Rasulullah SAW, pemimpin umat Islam, umat manusia, Khalilullah, orang yang paling dekat dengan Allah, kedudukannya di sisi Allah, tapi tidur di dunia di atas tikar yang membekas pada tubuhnya karena kasar. Umar radhiyallahu anhu masuk sambil menangis melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdoa, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'u Allah falyuwassi 'ala ummati fa inna Faris wa Rum la ya'budun Allah wa hum aghnia." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah meluaskan rezeki untuk umatmu. Kalau umatmu luas rezekinya, kamu tidak akan tidur di atas tikar yang kasar ini, yang membekas pada tubuhmu yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awa fi syakkin anta ibn al-Khattab?" Yang asalnya beliau rebahan, beliau bangun, menunjukkan bahwa apa yang ingin beliau sampaikan itu penting. Ini pertanyaan dari Umar bin Khattab penting. Sampai beliau mengatakan, "Wahai Umar, apakah engkau ragu dengan keagama kita? Ulaika qaumun ujirat lahum thayyibatun fi hayatid dunya." Mereka adalah orang-orang yang disegerakan nikmatnya di dunia. Berarti di akhirat cuma ada apa, Pak? Cuma ada apa, Pak? Siksa. Kalau ada orang yang diluaskan rezekinya tapi ahli maksiat, ingat hadis itu baik-baik. itu pelipur lara. Dalam ayat, dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, ama tarda an takuna lahumud dunya walanal akhirah. Apakah engkau tidak ingin wahai Umar, biar mereka punya dunia, kita punya akhirat. Dunia itu Pak, sifatnya tiga yang sangat dominan. Yang pertama, sulit didapat. Ingin minum air kelapa harus manjat. Bapak kan, kita kan gak pernah manjat. Kita beli di rumah makan es kelapa muda, selesai. Coba kata rumah makan, kami pedagang es kelapa muda menyatakan kami berhenti jual es kelapa muda. Kaum muslim yang ingin minum es kelapa muda manjat sendiri sana. Susah kan? Itu dunia. Karakteristik dunia itu susah didapat. Ingin nikah harus lamar. Kalau diterima. Saya pernah dicurhati oleh seorang pemuda, Ustaz. Ustaz tidak pernah merasakan bagaimana sedihnya ditolak. Saya bilang, ya akhi sabar. Wahai saudaraku sabar. Ditolak lamaran wajar. Enggak Ustaz, ini bukan sekali. Bukan dua kali. 21 kali saya ditolak. Sulit dapat dunia. Ciri karakteristik dunia yang kedua. Yaitu, kalaupun dapat, ternyata tidak sempurna. Diceritakan, tuh perempuan yang di kampung sana, di gang sana, cantik, hafal Quran, ahli ibadah, tidak pernah keluar rumah, terjaga kemaluannya. Ternyata setelah dinikahi, biasa-biasa saja. Apalagi kadang-kadang kalau Anda ke Banjarmasin, ke daerah saya, Kalimantan Selatan, hati-hati jangan tertipu. Kalau melamar perempuan, bertanya, kulitnya gimana? Oh putih, tapi tua. Putih tua itu artinya hitam kelam. Maka hati-hati, jangan pernah tertipu. Sulit didapat, ternyata tidak sempurna. Karena memang kesempurnaan hanya di akhirat adanya. Yang ketiga, cepat rusak. Itu rumah yang kita diami. Saya baru tinggal di Indonesia sekitar 1 tahun 8 bulanan. Rumah saya yang baru 1 tahun saya diami, 1 tahun 8 bulan ini sudah mulai retak-retak. Kemudian catnya sudah mulai kabur dan semisal. Itu dunia. Cepat rusak. Istri yang dulunya cantik sudah mulai keriput. Sudah mulai bosan. Saya pernah punya cerita, seorang ibu pernah berdoa. Bertanya kepada saya, "Ustaz, boleh enggak doa seperti ini? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga." Boleh enggak? Boleh. Tetapi ya Allah, kalau suami saya masuk surga juga, jangan pernah ketemukan kita lagi. Bosan mungkin sama suaminya. Ini Pak E, ini lagi. Begitu dunia. Maka jawabannya bagaimana? Ustaz, kalau memang ada orang seperti itu, bosan dengan suaminya, bosan dengan istrinya, gimana nanti di surga kalau ketemu lagi? Maka jawabannya, ya akhi, di surga tidak ada kesedihan. Di surga tidak ada rasa marah, rasa dengki, rasa iri, enggak ada. Semuanya senang. Ya, semuanya indah. Semuanya nikmat. Semuanya gembira. Ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kembali ke permasalahan kita. Maka yang ketiga, yaitu seseorang ketika mengenal konsep rezeki yang ketiga, bahwasanya banyaknya harta bukan menunjukkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah tertipu. Yang keempat, konsep rezeki yang keempat adalah sing penting halal. Ini konsep rezeki yang keempat. Kenapa? Satu, kita diperintahkan untuk makan harta yang halal dan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan." Wahai para rasul, makanlah dari harta yang baik-baik, yang halal-halal, dan beramal salihlah. Di sini terdapat pelajaran menarik. Salah satu pengaruh baik dari makan harta halal, makan yang halal bukan haram, membeli makanan dengan harta yang halal adalah semangat ibadah, semangat beramal soleh. Pemahaman balik dari ayat ini, surat Al-Mu'minun ayat 51, pemahaman baliknya, yang malas ibadah pasti bermasalah dengan makanan dan rezeki yang dia cari, yang dia ambil. Yang malas sholat malam, malas baca Quran, tapi koran langganan. Malas baca Quran, tapi nonton televisi berita paling pinter, paling hafal waktunya. Maka mungkin ada harta-harta haram masuk ke dalam mulut kita. Mungkin ada makanan-makanan yang halal, tapi belinya dengan harta yang haram. Ini pelajaran menarik dari surat Al-Mu'minun ayat 51. Wahai para rasul, makanlah dari hal-hal yang baik dan beramal solehlah. Ada kaitan erat antara makan halal dengan amal soleh. Kemudian pelajaran menarik juga dalam surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu." Artinya, maka carilah rezeki di sisi Allah dan beribadahlah kepadanya. Perhatikan baik-baik ini penting. Carilah rezeki di sisi Allah dan beribadahlah kepadanya. Seorang ulama besar abad ke-15 Hijriah ini, sekarang ini. Dan beliau ahli fikih, yaitu Imam Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, fihi isyarah. Di dalam ayat tadi, surat Al-Ankabut ayat 17, terdapat isyarat bahwa anna tahqiqal ibadah min talabir rizq. Semangat ibadah itu termasuk yang melancarkan rezeki. Yang seret rezekinya, lihat ibadahnya, lihat sholatnya, puasanya, zakatnya. Yang seret banyak hutang, lihat sholat malamnya, lihat baca Qur'annya, lihat doanya. Pasti kurang. Pasti. Kenapa? Karena ayat berbicara seperti itu. Cari rezeki di sisi Allah dan beribadahlah. Ada kaitan erat antara ibadah dengan rezeki. Ini konsep yang keempat, Pak. Apa konsep yang keempat tadi, Pak? Hah? Makan yang penting halal. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk makan yang halal. Dan yang kedua, sebabnya kenapa sing penting halal? Karena Allah mengharamkan kita untuk makan harta yang haram. Dalam sebuah hadis dari Abu Bakar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min suh, fannaru aula bih." Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka pantas untuknya. Sebab yang ketiga, kenapa sing penting halal? Karena semuanya sudah dijamin oleh Allah. Sudah ditakdirkan oleh Allah masing-masingnya. Gak bisa, Pak. Dan subhanallah, ada pemandangan menarik. Ada orang berdoa kepada Allah. Ya Allah, luaskan rezeki saya. Ya Allah, luaskan rezeki saya. tapi Allah tidak mengasih dia rezeki yang luas. Apa sebabnya? Ternyata sebabnya masuk ke dalam sebuah hadis qudsi, hadisnya lemah tetapi maknanya sahih. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Allah berfirman atau diriwayatkan Allah berfirman, "Inna min ibadi law aghnaituhum la afsadatul ghina." Ada hamba-hambaku yang kalau aku berikan kekayaan dia, maka kekayaannya akan merusak imannya. Ada hamba-hambaku, kalau aku berikan kekayaan kepada dia, maka kekayaannya akan merusak imannya. Ada yang seperti itu. Makanya Allah gak ngasih dia kaya. Kenapa? Karena miskin saja sombong. Coba orang miskin sombong itu gambarannya gimana? Ada yang bisa menggambarkan? Kalau saya pernah berpikir, misalkan ini ada orang miskin, rumahnya gubuk. Miskin. Di depan rumah orang yang megah-megah rumahnya. Hei, kalian yang rumah gedongan. Nih, rumah saya gubuk. Ya kan gak cocok. Miskin sombong. Nih, orang kaya sombong. Apa pak hukumnya? Bukan wajar pak. Dosa besar. Kena perangkap beliau. Orang kaya sombong itu dosa besar. Lebih besar lagi kalau miskin sombong. Hei kalian yang punya mobil Mercy, oh macam-macam tuh semuanya. Nih saya punya sepeda ontel. Lah kan gak cocok. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ya perhatikan baik-baik konsep yang keempat, yaitu sing penting halal. Karena mungkin kekayaan itu tidak cocok untuk kita. Yang penting halal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ya'ti 'alan nas zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang pada manusia suatu masa, seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil. Apakah yang halal, apakah yang haram. Bahkan sebagian orang punya slogan di zaman sekarang, sok membicarakan yang halal. Di zaman sekarang yang haram saja susah. Maka pak, kita jangan tertipu seperti itu. Saya pernah suatu ketika kawan saya saudagar beras di Banjarmasin. Kemudian coba-coba ikut mendaftar sebagai pegawai di sebuah instansi pemerintah resmi. Kemudian waktu interview sudah jadi rahasia umum. Waktu interview ditanya, "Pak, sanggup berapa?" Kata teman saya, "Sanggup apa pak? Sanggup ngasih berapa?" "Oh enggak, saya cuma ingin ikut ujian, kalau lulus alhamdulillah, kalau enggak saya punya pekerja." Jelas enggak lulus. Karena enggak nyogok, enggak lulus. Kemudian yang anehnya, rupanya nomor kawan saya itu disimpan sampai tahun depan berikut. Ditelepon oleh panitia penerimaan pegawai. "Pak, tahun ini masih mau daftar jadi pegawai di kantor kami, pak. Tahun ini ada diskon, pak." Sogoknya diskon. Subhanallah. Orang gak malu. Mengais rezeki dengan cara yang haram. Saya sebutkan secara cepat, waktu saya habis. Mengais rezeki dengan cara yang haram. Yang pertama, menipu dengan segala macam bentuknya. Ngoplos, memalsukan, ya, mengurangi takaran timbangan. Ini menipu. Rasul bersabda, "Man ghasya falaysa minni." Barang siapa yang menipu bukan dari kami. Yang kedua, makan harta riba. Ini mengais rezeki dengan cara yang haram. Yang ketiga, menjual barang-barang yang diharamkan. Yang keempat, berjudi. Yang kelima, mencuri. Ini semua cara mengais rezeki dengan cara yang diharamkan. Dan hati-hati pak, mengais rezeki dengan cara yang diharamkan, bahayanya bukan hanya untuk kita, anak-anak kita yang tidak ada dosa, mungkin sulit belajar, sulit menghafal, gara-gara disuapin dengan makanan yang dibelikan dari harta yang haram. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang penting halal. Jadi saya ulangi, sebab kenapa yang penting halal? Satu, karena kita diperintahkan untuk memakan harta yang haram, halal. Yang kedua, kita diharamkan untuk mencari rezeki dengan cara yang haram. Yang ketiga, semua rezeki sudah ditakar, ditakdirkan oleh Allah. Yang keempat, mungkin banyaknya harta tapi cara yang halal, yang haram itu tidak cocok untuk kita. Kita cocoknya mungkin sederhana. Allah lebih mengetahui akan keimanan kita. Kemudian yang kelima, yang terakhir Pak. Dengan ini saya tutup kajian ini. Konsep rezeki yang kelima adalah bagaimana mempersiapkan pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang rezeki tersebut. Itu lebih penting dibandingkan hanya sekedar mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta rezeki. Mempersiapkan jawaban tatkala dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat lebih penting dibandingkan seseorang mengumpulkan rezeki. Sebagian orang Pak bakhil. Kenapa? Karena ingin ngumpulin manusia, ngumpulin harta. Itu sifat manusia. Untuk urusan harta sangat bakhil. Tapi kalau urusan harta dijalankan di jalan dunia tidak pernah bakhil. Saya beri contoh, beberapa contohnya. Kalau ingin kurban, nih dekat lagi hari raya kurban, mencari panitia yang jual kambing atau sapi yang paling murah. Betul apa betul? Enggak salah. Yang paling murah. Akhirnya hari raya kurban panitia bingung dengan uang segini dapat kambing dari mana, dapat sapi dari mana. Maka hari raya kurban datanglah sapi-sapi setengah kambing. Contoh yang kedua, kalau ingin berumroh atau haji, nyari travel atau KBIH yang paling murah. Akhirnya sampai di Jeddah dibiarin sama travelnya. Gak ada guide, tidak ada pembimbing, gak dapat hotel. Maunya yang paling murah. Lihat Rasul kalau lagi berkurban. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahain aqranain. Dzabahahuma biyadihi saminain. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua hewan domba kibas jantan yang gemuk dan besar. Begitu kalau berkurban. Zakat fitr atau zakat fitrah. Berasnya beras pembagian. Beras raskin yang dikurban, yang dizakatkan. Sedangkan kalau untuk makan sehari-hari, beras yang paling mewah. Kenapa kita kalau untuk urusan akhirat itu sekedarnya urusan dunia semewahnya? Padahal kalau untuk urusan dunia, contoh umroh tadi, nyari travel yang paling murah. Sedangkan kalau untuk urusan keluar negeri atau luarnya luar negeri. Oh itu saya udah kesal tuh. Luarnya luar negeri yang notabennya di Eropa, Amerika. Notabennya cuma dilihat aurat. Orang ciuman, mendingan laki-laki perempuan. Laki-laki, laki-laki. Sedangkan ke tanah suci belum pernah. Sering begitu Pak. Padahal itu salah satu yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk urusan dunia kita sekedar semewahnya. Untuk urusan akhirat sekedarnya. Saya pernah melihat orang Jumatan. Anak muda Jumatan pakai celana selutut. Pakai kaos-kaos oblong. Kemudian pakai sarung, sarungnya diletakkan di atas kepala, jalan dari rumah ke masjid, persis seperti orang Siskamling. Jumatan itu, Sholat yang paling mulia dalam sepekan. Sampai ke masjid enggak tahiyatul masjid. Imam khatib naik ke atas mimbar, dia ngobrol sendiri. Tatkala diikomahkan baru ini sarungnya turun. Baru diikat ke pinggang. Ternyata kaos oblongnya pun bukannya bolong, bukannya kosong. Tulisannya apa? Ngapain lu lihat gua? Sholat menghadap Allah. Coba ke kantor. Berani seperti itu? Urusan akhirat senantiasa dinomor duakan. Contoh yang lain. Untuk rezeki. Ada orang hutang. Yang berhutang ini kerabat. Pamankah, bibikah, kakak, adik. Kerabat. Yang kedua. Dia berhutang. Bukan mengambil, bukan nyuri, hutang artinya dikembalikan. Yang ketiga, dia berhutang jumlahnya sedikit. Dari 20 juta dia berhutang 10%, cuma 2 juta. Kalau dikasih pun kita masih banyak uangnya, 18 juta masihan. Yang keempat, dia datang itu tatkala perlu saja, bukan setiap hari. Tapi yang dihutangi bagaimana? Ini orang yang dihutangi. Pak Lek, sebentar ya Pak Lek. Saya mau ke kamar dulu. Di kamar ngapain? Konferensi meja bundar. Dengan siapa? Istrinya. Gimana nih? Pak Lek mau minjem duit. Kita kasih enggak? Iya Mas E. Nanti kalau dikasih nanti kecanduan datang ke sini. Istrinya bukan menolong suaminya untuk berbuat baik. Akhirnya si Pak Lek ini karena musyawarah meja bundarnya terlalu lama, maka si Pak Lek bilang, "Dok, saya pulang dulu. Silahkan musyawarah untuk kelamaan." Lihat, coba bayangkan, kalau untuk menghutangi orang, saya tantang di masjid ini. Ada yang bersedekah per hari 500 ribu? Gak ada. Ada siapa? Orang yang menghutangi orang lain. Selama belum dibayar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu qardin sadaqah." Setiap hutangan yang dihutangkan dianggap sedekah selama belum dibayar. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari, sulit menghutangi orang, kenapa? Sulit untuk beramal, bersedekah. Adapun kalau pergi ke mall, pergi ke supermarket, bawa kereta, semua aja dimasukin. Sekali belanja, kadang-kadang 1 juta, 1 juta setengah. Gak pernah mikir. Bahkan ada kadang-kadang, ini saya gak tahu penyakitnya ibu-ibu atau penyakitnya bapak-bapak. Ada kadang-kadang mangkok. Ih, lucu. Beli ah. Jadi beli mangkok karena lucu. Orang beli sesuatu itu karena ingin makan, dimakan. Karena ingin diminum atau karena ingin dipakai. Bukan karena lucu. Masa beli lucu? Enggak mikir kalau udah beli untuk dunia dia. Adapun untuk dijalankan di jalan Allah, maka berat. Padahal Rasulullah SAW bersabda, hadis ini yang menutup kajian kita. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan pernah bergeser kedua telapak kaki seorang hamba sampai hari kiamat. Di hari kiamat di sisi Allah. Sampai dia ditanya tentang umurnya dia habiskan untuk apa? Hartanya, hartanya dua ditanya. Dia dapatkan dari mana? Dia gunakan ke mana? Yang ketiga, tentang ilmunya dia amalkan pada apa? Yang keempat, tentang badannya dia gunakan untuk apa. Mudah-mudahan konsep tersebut, lima dari konsep rezeki, menjadikan kita lebih paham tentang rezeki yang Allah berikan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Silahkan mungkin ada satu dua pertanyaan mungkin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Di sini ada pertanyaan, bagaimana nasihat Ustaz? Banyak sekali kejadian orang yang banyak anak. Mereka disibukkan oleh dunia. dan dalam mencari ilmu akhirnya dikesampingkan. Begitu pula orang yang menikah lebih dari satu, mereka disibukkan oleh nafsu dan dalam mencari ilmu sangat kurang. Bolehkah kita takut dengan alasan-alasan tersebut sehingga kita tidak melakukan sunnah-sunnah tersebut? Maka ini penyakit. Penyakit punya anak, penyakit punya istri. Allah berfirman, sudah mengingatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Innama amwalukum wa auladukum aduwwal lakum fahdharuh. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya harta dan anak kalian adalah musuh bagi kalian. Maka hati-hatilah. Imam Ibnu Katsir menafsiri ayat ini, maksud daripada musuh adalah gara-gara anak, gara-gara istri, kita memutuskan hubungan kekerabatan dengan kakak, dengan adik, dengan bapak, dengan ibu, dengan orang tua. Gara-gara anak, gara-gara istri. Gara-gara anak, gara-gara istri, maka kita akhirnya tidak menuntut ilmu. Gara-gara anak, gara-gara istri, akhirnya sibuk dengan perkara dunia, lupa nuntut ilmu. Padahal ilmu tersebut yang akan mendatangkan rezeki seseorang. Maka lihat tadi surat At-Taghabun ayat 14 yang saya sebutkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya dari istri kalian, anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, saya kadang dititipi barang untuk dijualkan. Setelah barang laku, uangnya saya gunakan untuk keperluan yang lain. Bagaimana yang demikian, Ustaz? Maka tidak boleh, ini tidak amanah. Tetapi kalau ingin menggunakan, maka izin dulu dengan orang yang menitipkan barang kepada kita. Ya, ini orang dititipi barang untuk menjualkan. Kalau dijualkan maka laku, maka uangnya harus diberikan kepada pemilik barang. Karena kita hanya sebatas wakil. Kalaupun nanti deal-dealan, persetujuan bahwa yang menjualkan barang dapat sekian dari keuntungan, maka boleh. Tetapi menggunakan uang hasil penjualan tanpa izin, maka harus dengan izin, tidak boleh tidak. Wallahu a'lam.